nikmat diniyah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang berislam, yang berserah diri kepadanya, bertauhid, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuknya, hanya mengharap wajahnya, hanya mengharap ridhanya, hanya mengharap jannahnya di akhirat nanti. Nikmat iman, nikmat ilm, dan beramal saleh di atas ilm, di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian itulah seharusnya mereka bergembira, berbahagia. Oleh karena itu naqulu Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa sa'ira a'malina salihah. Ya Allah, terimalah dari kami salat-salat kami, puasa-puasa kami, zakat fitrah kami, dan seluruh amal-amal soleh kami. Di hari ini kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pantas bagi kita dan merupakan kewajiban kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik, itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan dari berbagai kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana. Ya ma'syar al-Islam, jamaah Eid al-Fitr, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini adalah hari bergembira, yaumu farah wa yaumu surur wa yaumu surur. Ketahuilah, kegembiraan di hari ini adalah kegembiraan yang masyru'. Farahun wa sururun masyru'un. Kegembiraan, kebahagiaan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kegembiraan, kebahagiaan sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah telah melewati satu bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan, dengan melaksanakan kewajiban puasa di siang harinya dan menghiasi malam harinya dengan salatul tarawih dan dengan berbagai amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita adalah kesyukuran kepada Allah karena kita berhasil melewatinya dengan baik insyaallah taala. Kegembiraan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kegembiraan dikarenakan terlepas dari belenggu, terlepas dari beban yang berat, kemudian bergembira karena akan berpesta dengan makanan dan minuman. La, hal itu bergembira di hari raya dengan banyaknya makanan dan minuman, muktadha tabi'ah, itu adalah hal yang wajar. Bergembira, bersenang-senang dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Namun, jangan sampai seseorang bergembira dikarenakan dia merasa bebas, lepas dari belenggu yang tidak disukainya. Dikarenakan wajib bagi kita untuk ridho dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di bulan Ramadan, kemudian dengan pertolongan dari Allah Dengan taufik dari Allah, kita berhasil melewatinya. Walhamdulillah. Maka kita di hari ini bergembira, bersyukur kita mencapai al-fitr berbuka, al-fitr al-akbar berbuka yang besar yang mengakhiri seluruh puasa-puasa kita di bulan Ramadan. Telah sabit dari Rasulullah SAW, sabda beliau, "Lis-sha'imi farhatan," bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitri. Wa idza laqiya rabbah fariha bi siyami. Kegembiraan, kebahagiaan yang pertama adalah orang yang berpuasa jika dia berbuka, maka dia bergembira dengan bukanya. Karena dengan itu dia telah berhasil melaksanakan kewajiban puasa. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, dia membawa bekal. Dia membawa bekal yaitu puasa. Berbuka ada dua. Al-fitr, al-asghar, berbuka yang kecil yaitu berbuka setiap hari ketika menyelesaikan puasa dengan terbenamnya matahari di hari-hari bulan Ramadan. Kemudian al-fitr al-akbar, berbuka yang besar yang mengakhiri seluruhnya yaitu di hari ini, di hari Idul Fitr. Oleh karena itu hari besar ini dinamakan dalam syariat kita dengan Idul Fitr, hari raya, hari besar, merayakan penyelesaian bulan Ramadan. Wajib bagi kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat di Madinah ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, serangkaian amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan meridhai hamba-hambanya, mencintai hamba-hambanya, kemudian membalas mereka dengan jannahnya di akhirat nanti. Puasa, salat tarawih, kemudian disempurnakan puasa itu dengan zakatul fitr yang diwajibkan diserahkan sebelum pelaksanaan salatul Id, yang bertujuan seperti kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Tujuannya adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari ucapan perbuatan yang sia-sia selama berpuasa yang tidak bermanfaat, yang hanya mengurangi pahala puasanya, dan dari ucapan yang kotor, yang mengurangi pahala puasanya. Dengan zakatul fitr, dibersihkan kekurangan-kekurangan itu, dibersihkan noda-noda itu. Dan tujuan yang kedua, sebagai makanan bagi saudara-saudara kita yang fakir miskin, sehingga mereka ikut berbahagia bergembira di hari ini dengan berbuka dari Ramadan di rumahnya ada makanan yang bisa disantapnya bersama keluarganya. Ya ma'syar al-muslimin, jamaah Eid al-Fitr, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu disyariatkan bagi kaum muslimin izharus surur wal farah fi hadha al-yawm, untuk menampakkan kebahagiaan, kegembiraan di hari Idul Fitr, merayakannya secara besar-besaran. Di antaranya sejak malam harinya, kaum muslimin melakukan takbiran, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, yang diakhiri dengan pelaksanaan salatul Id, dan dengan itu berakhirlah takbiran, dan tidak disyariatkan lagi setelah salat. Dan di antaranya adalah dengan at-tasayyun, dengan berhias bagi kaum lelaki, dengan keluar melaksanakan salatul Id dengan pakaian yang terbagus, ahsan as-siyab, dengan memakai wewangian, dan sebelumnya telah membersihkan diri dengan mandi sunnah, dengan mandi sunnah, kemudian membersihkan apa-apa yang butuh untuk dibersihkan dari tubuhnya, kemudian berangkat dalam keadaan berhias, merayakan hari ini, menampakkan kegembiraan, kebahagiaan sebagai wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menampakkan kebahagiaan, menampakkan kegembiraan sebagai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dikotori, jangan sampai dinodai dengan amalan-amalan yang mungkar. Sebagian kaum muslimin, mereka berhias dari kalangan lelaki dengan mencukur jenggot-jenggot mereka. Ini adalah kemungkaran, merubah fitrah yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat Islam. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فطرة الإسلام لأن ترى ينتر ماسك فطرة الإسلام كتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم يبوت كان لأن ترانا إعفاء اللحى وأخذ الشوارب ممنجنكا منبيركا جنجوت panjang tidak memangkasnya, tidak memotongnya, tidak merapikannya, apalagi mencukurnya. Dan mengambil kumis, memangkasnya, merapikannya. Fa innal majus tu'fi syawaribaha wa tuhfi lihaha. Karena sesungguhnya kaum majusi, penyembah api yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah khas mereka, kebiasaan khas mereka, yaitu memanjangkan kumis, membiarkan kumis tidak terurus, dan mereka mencukur jenggot-jenggot mereka. Fakhalifuhum, kata Nabi SAW, maka selisihilah mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang majus itu, dan yang sama dengan mereka, dengan memanjangkan, membiarkan, memelihara jenggot, dan merapikan kumis. Khudu syawaribakum wa'afu lihakum. Begitu pula, di antara kemungkaran yang ada, yang menodai dan merusak, mengotori kebahagiaan yang disyariatkan di hari ini, keumuman kaum muslimat, wanita-wanita muslimah, mereka berhias keluar berhari raya dengan pakaian yang indah, meskipun dengan embel-embel, istilah-istilah yang dibisikkan oleh syaitan. Hal itu tidak bisa merubah hakikat, merubah makna yang sebenarnya, meskipun mereka istilahkan dengan busana muslimah. Akan tetapi itu adalah busana mungkarah, justru membuat mereka semakin cantik, dan mereka tidak berhijab dengan hijab syar'i, semakin memfitnah kaum lelaki, sehingga kita di zaman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali sebagian tempat yang terjauhkan dari yang demikian, kaum muslimin, kaum lelaki yang keluar untuk merayakan Idul Fitr, berkewajiban untuk menundukkan pandangan mereka, dikarenakan mereka akan terkena dengan dosa dan akan terfitnah dengan tabarruj dari wanita-wanita muslimah, belum lagi minyak wangi yang semerbak yang tercium dari jarak sekian meter. Padahal Nabi Alaihissalam telah menegaskan, ayyu mamra'atin tamurru birijalin, ayyu mamra'atin mutaftira tamurru birijalin ajanib fahiya kazzaniyah. Atau di hadal makna Rasulullah SAW telah menegaskan, seorang wanita yang melewati sekumpulan lelaki dalam keadaan wanita itu wangi dan dicium harumnya oleh mereka, maka dia na'am mendapatkan dosa bagaikan pezina. Na'udzubillah. Pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyusul hari raya berikutnya nanti Idul Adha. Dan tidak ada hari raya, hari besar bagi umat Islam dalam setahun kecuali dua hari raya ini. Dan hari raya yang terus terulang, senantiasa terulang setiap pekan, yaitu Jumat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, yang ketika itu ahlul Madinah kana lahum yawmani fi kulli sanah yal'abuna fihima, adalah dulunya mereka sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki dua hari dalam setahun yang mereka rayakan. Di dua hari itu mereka bergembira, berhari raya, yaitu Yaum Nairuz wa Yaum Al-Mahrajan. Kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kata Nabi SAW, kana lakum yaumani talabuna fihima, adalah dulu kalian memiliki dua hari yang kalian rayakan, yang kalian bermain, bergembira di dua hari itu. Qad abdalakumullah bihima khairan minhuma Id al-Fitr wa Id al-Adha. Sungguh sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan buat kalian dua hari raya yang lebih baik dari kedua hari yang kalian tekuni itu, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Di hari ini yang merupakan hari raya, dibolehkan bagi anak-anak kecil untuk mereka bergembira ria, bermain-main sepuasnya, merayakannya. Yal'abun fih, mereka bermain sesuka hati mereka untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Namun tentunya dengan permainan-permainan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang dewasa, qala al-ulama, ulama menerangkan, di antaranya Asy-Syaikh Al-Alama Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Dawud, amal kibar, adapun orang-orang dewasa, maka mereka adalah orang-orang yang sudah tidak pantas untuk bermain. Mereka adalah ahlul jid wal ijtihad wal ibadah wal ta'ah, yang sepantasnya bagi mereka adalah bersungguh-sungguh serius untuk melaksanakan amal-amal, beribadah kepada Allah, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi anak-anak kecil yang memang merupakan tabiat mereka, bagi mereka untuk bermain. Oleh karena itu, telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di hari Idul Adha, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, ummaha salah satu dari ummahatul mu'minin, ibunda kita semua, yang ketika itu berusia masih kecil, saghiratus sin, masih menyukai permainan di rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua jariyatan, ada dua gadis cilik, anak kecil, wanita yang bernyanyi dan memukul rebana. Dan ini adalah alat musik satu-satunya yang dibolehkan dari syariat Islam dan dibolehkan untuk dimainkan di hari Id ataukah di hari pesta pernikahan untuk menunjukkan kegembiraan di hari itu. Kedua, wanita cilik itu bernyanyi. Bernyanyi untuk menghibur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wan Nabi alaihi salatu wassalam mutafashshin bi thawbihi. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut yang menunjukkan bahwa beliau sesungguhnya pada asalnya bukanlah orang yang menyukai yang seperti itu, akan tetapi beliau mengizinkan di rumahnya demi untuk membahagiakan istrinya yang memang masih kecil, yang memang ingin bermain, maka dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan melihat kedua gadis cilik itu bernyanyi, yang tentunya dengan nyanyian-nyanyian, bukan nyanyian-nyanyian yang mengandung fawahish, bukan nyanyian-nyanyian yang mendendangkan cinta, kerinduan, syahwat dan hal-hal yang mungkar, akan tetapi lafaz-lafaz yang dibolehkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan hal yang diketahui oleh beliau, dan itu yang telah tetap di kalangan sahabat, bahwa pada asalnya yang demikian ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu beliau membentak putrinya ketika melihat hal itu di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya sekujur tubuhnya. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Da'huma fa inna ayyam Eid," biarkan keduanya karena sesungguhnya hari-harinya adalah hari-hari raya. Ketika itu adalah Idul Adha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hada Iduna." Hari ini adalah hari raya kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunjukkan kepada Yahudi dan Nasara bahwa agama ini penuh dengan toleransi untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dinun samhah. Ini menunjukkan dibolehkannya bermain, bernyanyi bagi gadis-gadis kecil yang cilik. Mereka melantunkan bait-bait, lafaz-lafaz yang tidak mengandung kemungkaran, tidak berbau syahwat, bukan cinta, kerinduan dan semisalnya. Dan didengarkan oleh kaum wanita. Adapun kaum lelaki, maka tidak pantas bagi mereka mendengarkannya. Dan tidak boleh bagi mereka mendengarkannya jika hal itu menimbulkan fitnah pada mereka. Adapun Abu Bakar As-Siddiq ketika itu dan Nabi Rasulullah, hal itu dikarenakan aman dari fitnah. Ma'asyarul muslimin, jamaat Idul Fitr, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula telah sabit dalam Sahih Al-Bukhari wa Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan ditutupi oleh Nabi alaihi salatu wassalam menonton orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika yang mereka bermain perangan di masjid. Dan ketika itu Umar ibn Khattab yang pada asalnya mengetahui bahwa masjid bukanlah tempat untuk bermain, bukanlah tempat untuk diramaikan kecuali dengan ibadah salat, qiraatul Quran, zikrullah, maka Umar melarang mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menegur Umar dan mengatakan biarkan mereka, karena hari itu adalah hari Id. Ini menunjukkan dibolehkannya sekelompok lelaki untuk berlatih bermain dengan permainan yang mengandung unsur persiapan jihad fi sabilillah, yaitu latihan perang dengan permainan senjata yang melatih dan mengokohkan keterampilan mereka di dalam berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun permainan-permainan yang kosong dari unsur-unsur yang mendukung jihad fi sabilillah, kata ulama tidak dibolehkan. tidak dibolehkan dilakukan di masjid. Dikarenakan masjid bukan tempat untuk hal-hal yang demikian. Namun bagi anak-anak kita, bagi mereka bermain, bermain bergembira, semau mereka, sesuka hati mereka, di lapangan ataukah di tempat-tempat dan yang lainnya, dan jangan lakukan di masjid. Masyarul muslimin, jamaat Idul Fitr rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara kemungkaran yang mengenaskan telah kita dengar bahwa yang dibolehkan dalam syariat kita, satu-satunya alat musik adalah ad-duf, rebana. Dan itu dibolehkan untuk dimainkan dengan nyanyian-nyanyian yang tidak mengandung hal-hal yang berbau syahwat dan hawa nafsu. Yang dibolehkan hanya di hari-hari tertentu, pada momen-momen tertentu seperti hari ini, Idul Adha, dan di pesta pernikahan. Namun yang mengenaskan, kaum muslimin, kaum muslimat, mereka terbiasa menghibur diri mereka dengan alasan hiburan, dengan alasan penyenang hati, penyejuk hati, dengan alasan seni. Mereka mendengarkan musik dan nyanyian. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada orang-orang yang membeli kalimat-kalimat yang munkar. Kalimat-kalimat yang munkar untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah sabit dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang sahih, kata Ibnu Mas'ud, "Huwa al-ghina lahu al-hadits," yang dimaksud di situ yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah adalah nyanyian, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Dan juga hal ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan lagu, berkenaan dengan nyanyian. Dan telah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman alat musik dalam Sahih Al-Bukhari mu'allaqan. Al-Imam Al-Bukhari membuang sanadnya dengan menjazam kebenaran hadis ini, dan telah disambung sanadnya dengan sanad yang sahih oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, dan Ibnu Asakir serta yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirah wal-harira wal-khamr wal-ma'azif." Sungguh akan muncul dari umatku golongan-golongan, kaum-kaum yang menghalalkan perzinaan, yang melakukan perzinaan, yang menghalalkan kain sutra. Jadi kain sutra diharamkan bagi lelaki yang berasal dari ulat sutra. Mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Di antara karya Ibn Hazm rahimahullah, "Alladhi ya laitahu lam yu'allifhu," yang diangan-angankan andaikan beliau, imam ini, tidak mengarangnya. Beliau telah menulis kitab Ibahatul Malahi, yang membolehkan alat musik dengan mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh imam ahli hadis. Dan ini adalah kesalahan yang besar dari Ibn Hazm rahimahullah rahmatullah alaih. Oleh karena itu, Imamul Muhaddithin fi hadha al-asr, Muhammad bin Nasiruddin al-Albani rahimahullah, mengarang kitab untuk membantah Ibn Hazm, yaitu tahrimu alat al-tarab, pengharaman alat-alat musik. Dan beliau menerangkan secara lengkap kesahihan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang telah kita dengar tadi, pengharaman alat musik kecuali yang diperkecualikan yang telah kita dengar penjelasannya. Oleh karena itu kita di zaman ini benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib waspada dan berhati-hati. Sebentar lagi kita sebagaimana kaum muslimin yang lain akan bertebaran, sebagaimana adat dan kebiasaan kaum muslimin di hari ini dimanfaatkan untuk melakukan ziarah orang tua, saudara, sanak saudara, kerabat, dan itu adalah hal silaturahim yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati-hati dari pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukannya pahala yang kita dapatkan, akan tetapi justru dosa yang akan kita dapatkan. Kita diuji untuk banyak-banyak menundukkan pandangan, untuk banyak-banyak menutup telinga kita dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hati-hati dari kebiasaan kaum muslimin dikarenakan kebodohan dan kejahilan mereka. Mereka terbiasa untuk berjabat tangan satu sama lainnya meskipun bukan mahram. Dan ini adalah haram dalam syariat Islam. Rasulullah SAW pada momen yang paling penting, ketika membaiat para sahabat, maka ketika membaiatkan wanita dari sahabatnya, maka Nabi SAW membaiatnya dengan kalimat dan tidak menyentuh tangannya. Sedangkan Nabi menjabat tangan para sahabat dari kalangan lelaki. Rasulullah SAW bersabda, La ayyu ta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamastam ra'atan la tahillulah. Sungguh, jika kepala salah seorang dari kalian ditancapi, ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Waffaqana Allah lima yuhibbuhu wa yiradah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.